wajah menerkam, batu menghujam, debu menutup langkahmu. Getaran takdir berseru, menahan pedih lukamu. Langit menghitam, sinar menghilang, darah mengusik matamu. Rintihan hati menjadi